menyebutkan nama-nama urutan setiap acara sesuatu yang bagi sebagian orang remeh-temeh dan sepele. Tapi saya yang selalu mengikuti acara, saya perhatikan itu. Biasanya disebutkan DPR RI duluan. Di tempat lain disebutkan Bupati duluan. Tapi di sini wajib DPR RI duluan. Kenapa DPR RI? Kenapa Bupati di bawah DPR RI? Tapi ternyata DPR RI pun mengikuti acara ini, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Ibu. Karena Ibu sangat kuat keinginan supaya hadir dan kita melakukan silaturahim pada hari ini. Saya sebagai Ustadz tamu undangan di Kabupaten Sijunjung, kemudian Pak Buya Gusparti Gaus di Mesir 1982. Jadi waktu 82 itu umur saya baru 5 tahun. Ambo timbo ke Mesir 98. Dan ketua MUI adik senior kami. Jadi 3 generasi yang ada di ruangan ini. Jadi mau lihat dari aspek ke Mesir pun beliau tetap senior kami. Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Wakil Bupati, perjalanan kami panjang dari Tabligh Akbar tadi siang di Kamang Baru, dilanjutkan pula ke Siloke Geopark. Luar biasa perjalanannya, sulit diungkapkan dengan kata-kata karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Kalau penasaran, kunjungi saja langsung Siloke Geopark. Insyaallah tabarakallah, perjalanan yang panjang itu dipenuhi dengan canda tawa, gurauan dan rasanya fresh. Lalu kemudian malam ini bisa berjumpa dengan Pak Sekda, berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari ASN. Ustaz Somad, ini pesertanya limited, terbatas. Karena kalau minta masyarakat tidak umat, masyarakat besok pagi kita temui. Menjadi ASN itu adalah cita-cita setiap orang. Andai calon menantu datang, yang satu S3, yang satu S1 tapi ASN, pasti yang diterima yang ASN. Kenapa begitu? Karena ASN ini kalau dalam hadis disebutkan 3 yang mengalir sesudah mati: anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, tambah satu lagi ASN. Kalau pulang sudah meninggal, pensiunnya tidak mengalir. Begitulah hebatnya. Dan orang kalau dia pulang ke kampung, pertanyaan orang, sudah selesai S1, alhamdulillah. S2, alhamdulillah. S3, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, ala ASN. Nah, itu. Pertanyaan itu yang mengerikan. Tapi di meja makan tadi, kata Pak Wabub, saya merasa tidak terlalu penting menjadi ASN setelah duduk dengan orang-orang yang ketiga-tiganya keluar dari ASN. Jadi Pak Buya Gusparti keluar dari ASN, saya pun juga begitu, kemudian Pak Bupati juga, tapi bukan mengkerdilkan, menyepelekan. Karena bagi kami taat aturan, ada pengabdian di luar ASN. Semuanya adalah mengabdi untuk agama, untuk nusa dan bangsa di bidangnya masing-masing. Al muslim, seorang muslim, lan yutimma islamahu, dia belum menyempurnakan keislamannya, hatta ayyakuna siyasian, sampai dia menjadi orang yang peduli kepada politik. Ba'idan nazar an syu'uni ummati, punya pandangan jauh tentang umatnya, muhtamman biha, peduli, wa ghuyuran 'alaiha, ada rasa cemburu. Kenapa umat ini miskin? Kenapa umat ini susah? Kenapa jalan ini rusak? 4 syarat itu, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna. Pertama, sia-sian, sia-si. Dia mesti berpolitik. Yang kedua, ba'idan nazar, pandangannya mesti jauh ke depan. Bagaimana bumi Minangkabau 50 tahun yang akan datang? Yang ketiga, muhtaman, ada kepedulian, care. Yang keempat, guyur, ada rasa cemburu. Jadi dari dalam perjalanan tadi, dari kediaman sampai kemari, itu diantara pembicaraan saya dengan tim, apa ya, apa lagi yang dicari Buya Guspardi Gaus? Secara ekonomi cukup. Mestinya dia cukup duduk di rumah menggendong cucu nonton TV kan selesai. Tak perlu memikirkan politik ini sampai naik asam urat dan kolesterol. Tapi kalau tidak duduk di situ, akan duduk orang lain yang tidak memperjuangkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nanti setelah diamandemen undang-undang dasar, segala macam aturan, payung hukum, baru kita ribut di luar sistem. Tidak bisa. Jadi politik ini ibarat menangkap ikan, ada satu yang menghalau ikan, lalu kemudian ada yang satu menangkap ikan. Bekerja sama. Orang yang bicara kebaikan di luar dengan yang di dalam, insya Allah dia akan mendapatkan sama kebaikan. Karena memperbaiki umat dari bawah lewat ceramah, lewat tausiah, lewat khutbah, tabligh akbar. Memperbaiki dari atas lewat aturan, lewat payung hukum, lewat jabatan dan kekuasaan. Menjadi bupati itu nomor dua. Menjadi gubernur nomor dua. Menjadi anggota dewan nomor dua. Jabatan utamanya adalah udu'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Tuhan, ke jalan Allah SWT dengan kekuasaan, dengan cara masing-masing. Tapi kita tidak bisa menyatukan umat ini kalau sesama umat Islam itu sendiri bertikai, berkonflik hanya dalam masalah khilafiyah-khilafiyah. Itulah yang saya lalu saya hadapi di masyarakat, pertanyaannya itu ke itu saja. Saya muatkan di sekapur sirih, di halaman 5 huruf Romawi. Saya jumpa bapak-bapak sudah tua di salah satu kampung. Mohon maaf Buya, saya sebut uban ini bukan menyinggung Buya. Saya jumpa orang yang rambutnya sudah memutih karena usia dan usia. Jadi kata dia, Ustaz, saya kalau sholat, ambo kalau sholat itu bangkit dari rukuk itu sami Allahu liman hamidah, baru ambo baca Rabbana lakal hamdu di sekapur siri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata ustaz yang datang berceramah, sholat bapak itu salah. Maka saya jawab di halaman 52. Di halaman 52, wa yusannu 'inda syafi'iyyati, menurut mazhab Syafi'i, al-jam'u bainat tasbih wat tahmid, waqatu dari ruku' sampai tulang belakang lurui, sami Allahu liman hamidah. Setelah tulang belakang lurui, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Dan hadisnya ada, muttafaq alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi sebenarnya dengan menulis buku iko, ambo ingin supaya awak sesama orang Islam jangan saling menyalahkan. Karena dengan dibangkitnya isu-isu khilafiyah ini, umat tidak sadar ternyata hasil bumi alam dia sudah dieksploitasi. Sibuk membahas masalah sami Allahu liman hamidah, ternyata undang-undang dasar sudah dikebiri. Sibuk membahas sami Allahu liman hamidah, ternyata alam sudah dirusak. Akhirnya waktu kita habis. Jadi sebenarnya saya hampir tidak ada, menurut saya dalam buku ini tak ada, hanya mengumpulkan pendapat para ulama yang saya harapkan tidak membingungkan umat, tapi umat ini punya pemahaman bahwa kalau ada orang yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, oh mazhabnya Syafi'i. Dan yang bangkit tidak mengucapkan salim, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, kata imam, dia diam. Dan dia mengatakan Rabbana lakal hamdu, oh itu pun ada dalilnya, sehingga kita tidak menyalahkan. Yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ada dalilnya. Yang bangkit mengikut imam lalu setelah tegak baru Rabbana lakal hamdu pun ada dalilnya, bahkan tiga riwayat. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sehingga kalau kita pahami ini dengan baik, kita baca dalilnya, kita menjadi orang yang tidak terlalu mempermasalahkan yang tak masalah, karena terlalu mempermasalahkan yang bukan masalah, akhirnya menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Umat ini sudah banyak masalah. Orang ke masjid itu kan mau mencari ketenangan. Di jalan, macet. Di rumah, minyak goreng. Di jalan perjalanan, minyak solar. Lalu kemudian dia masjid, mau cari ketenangan. Di masjid dibangkit lagi khilafiah-khilafiah. Akhirnya umat ini error. Jadi menulis buku ini adalah, saya tulis tahun 2013. 9 tahun yang lalu, sekarang sudah 2022. Kok sempat Ustaz waktu itu menulis? Belum viral. Ambo bacakan sebagian untuk dialog awak. Nanti ini sekedar pengantar. Sudah ambo pilih beberapa halaman. Di halaman 14 tentang, jadi sebagian besar isi buku ini menjawab pertanyaan Ustaz Samad, kami ibu-ibu ini katanya enggak boleh sholat ke masjid, perempuan sholatnya di rumah, sementara kami ingin dengar pengajian. Jadi saya urutkan dari awal sampai akhir supaya kajinya tak potong-potong. Saya selipkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Maka di halaman 14 tentang perempuan sholat di masjid itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan sholatul mar'ati fi baitiha afdal, perempuan sholat di rumah lebih afdal, di dalam kamar lebih afdal, di dalam ruangan yang sempit kecil lebih afdal. Jadi hadis satu ini mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi ada hadis satu lagi, ayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang perempuan sholat ke masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kita mengalami ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, mari kembali ke sunnah. Sunnahnya pun ikhtilaf. Mari kita kembali ke Quran dan hadis. Hadisnya pun ikhtilaf. Dua hadis. Hadis pertama mengatakan, bagus sholat di rumah. Hadis kedua mengatakan, jangan larang perempuan ke masjid. Lalu solusinya, maka selalu saya katakan, kembali ke Quran dan sunnah mengikuti pemahaman ulama. Maka kata Imam An-Nawawi, ada juga beberapa jamaah yang komplain, Ustaz Somad, kenapa bukunya dimuatkan kalimat Arabnya? Saya muatkan kalimat Arabnya ada tiga alasan. Yang pertama, supaya orang tidak menuduh saya Ustaz pembohong mengada-ngada. Jadinya bisa baca, oh ada teks aslinya. Karena di fitnah di medsos itu luar biasa. Ambo disebutnya UAS Ustaz Ahli Subhat. Nah, jadi itu perlu. Oh ternyata teks aslinya ada. Yang satu lagi katanya, kenapa Ustaz tidak kasih baris? Ibarat awak bertamu ke rumah orang, jadi apa nanado di situ, nikmati saja sesuai kemampuan. Nah, sesuai. Jadi kalau maksudnya, kalau canggupnya bahasa Indonesia, abaconan bahasa Indonesia saja. Kalau kebetulan dari pondok pesantren, abaconan Arab gundul. Kalau dipaksakan, beko kunang-kunang pandangan awak. Sama macam di sini, semuanya ada. Kalau kebetulan mampu, makan jeruk, makan jeruk. Kalau tak mampu, ingin cepat, tidak pakai kunyah, makan agar-agar. Jadi semuanya sudah ada. Begitu juga bagi anak-anak pesantren, sehingga dia belajar menterjemah. Karena saya dulu, waktu masih dosen, banyak menerjemah buku. Jadi buku ini untuk mengajak mahasiswa untuk kembali kepada teks asal. Supaya tidak meninggalkan kitab kuning. Bahwa kalau terjadi fitnah, maka perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, untuk belajar, ada mahram, maka bagus dia ke masjid. Itu solusi dari ikhtilaf dua hadis tadi. Jadi kalau begitu memahaminya, nanti kalau ada ustaz berceramah ke si junjuk, perempuan lebih baik sholat di rumah, kata dia. Oh, itu hadis nampak tamu tuh. Perempuan boleh aja sholat di masjid. Ah, itu hadis yang kedua itu. Jadi masyarakat cerdas, aparat, babinsa, babinkamtib mas perlu memahami ikhtilaf ini. Sebab nanti mereka akan melihat konflik di tengah masyarakat. Ketika masyarakat terjadi konflik, bisa diselesaikannya, maka dia mendapat satu poin lebih dari yang lain karena dia sudah mampu menyelesaikan intern. Kalau di intern kita saja tidak selesai, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita masyarakat yang toleran, terbuka kepada multi agama, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Halaman 20 tentang melafazkan niat. Melafazkan niat, inna talaffuza bin niyati laisa masyru'an. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, melafazkan niat tidak disyariatkan. Tapi membaca buku itu tidak boleh dipotong. Bahaya kalau tukang khitan membaca kitab. Kitab itu pun disunatnya juga. Karena di ujung itu ada wa yustahsanu lidaf'il waswasah. Untuk menolak waswas dianjurkan melafazkan niat. Jadi kalau di tengah masyarakat orang berkonflik, berkelahi hanya tentang masalah melafazkan niat, nama itu sauma ghadin usolli fardhu zuhri, maka bagi yang tidak was-was tak perlu dia melafazkan niat Allahu Akbar, karena hatinya sudah kuat. Tapi bagi yang was-was, habis buka handphone, habis buka WhatsApp. Kalau dulu was-was, sekarang bukan cuma WhatsApp, was-was dan WhatsApp. Berkunang-kunang pikiran kita, kacau balau. Maka untuk menguatkan hati, solat apa ini? Solat maghrib, usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Dia bukan niat. Karena niat itu di dalam takbir atau sebelum takbir. Dan letaknya di dalam hati. Itu hanya untuk menguatkan hati. Lidaf'il waswasah. Bukan kata Abdul Somad. Ada sumber referensinya. Ada dalilnya. Ada teksnya. Kemudian halaman 21. Kapan waktu berniat itu? Innamal amalu binniyat. Kita dari kecil sudah diajari innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua amal mesti dengan niat. Niatnya itu kapan? Maka niat dalam sholat dua. Pertama, menurut mazhab Syafi'i, di dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Di dalam takbir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Jadi kalau ada orang berniat sebelum takbir, masih masuk empat mazhab. Berniatnya di dalam takbir, masih masuk empat mazhab. Nanda ada dalam empat mazhab kok, berniat sesudah takbir. Itulah. Dek sibuknya lah segala macam, Allahu Akbar. Lalu tanya, kok zuhur apa asal? Nah, itu tidak sah. Mestinya ulang balik. Sebab niatnya tidak ada. Maka ada silah dalam mazhab Syafi'i, ada namanya muqaranatun niyyah. Sejalan antara niat dengan takbir. Allahu Akbar. Kenapa di Saudi Arabia itu imamnya takbirnya pendek, Ustaz? Allahu Akbar. Yang mubaligh di belakang itu yang panjang. Menyampaikan suara itu namanya mubaligh. Waktu itu belum ada mikrofon, Masjidil Haram ramai. Maka untuk menyampaikan suara makmum ke belakang, itulah dia. Dulu mubalighnya itu sampai 10 ke belakang. Karena jamaah ramai musim haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kini deklah ada mikrofon, tinggal mubaligh satu. Mubaligh sampai ke Indonesia, mubaligh penceramah. Padahal mubaligh aslinya penyampai suara untuk ke belakang. Berikutnya halaman 29. Bumi Indonesia banyak sekali ormas. Kalau di bumi Minangkabau, kaum tua, kaum muda, Perti, Inyak Janduang, Inyak Jaho, kemudian Muhammadiyah, Buya Abdul Karim Amrullah, Syekh Doktor, lalu kemudian, dan mereka sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Lalu kemudian Muhammadiyah lebih populer di sekolah-sekolah pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Sedangkan Perti lebih populer Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dua-duanya hadis sahih. Karena terjadi konflik bagi yang awam, bagi anak muda baru ngaji, suatu Allah mabait, suatu Allahu Akbar kabira, akhirnya memuatkan semua hadis tentang iftitah sampai 7 sampai 9 hadis. Riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5, riwayat 6, riwayat 7 riwayat. Semuanya hadis sahih. Jadi kalau ada terjadi di tengah masyarakat nanti ikhtilaf tentang Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira, tidak perlu diselesaikan. Tambah 5 lagi. Sebab ada hadis-hadis lain tentang iftitah. Dia pakai semuanya, maka tetap ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 35 tentang ta'awuz. Yang satu mengatakan a'udzubillah itu sekali saja. Di rakaat 6 pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan dan saat cik lain mengatakan a'udzubillah setiap rakaat. Ikhtilaf. Maka saya muatkan wa qala al hanafiyatu halaman 35 menurut mazhab Hanafi yata'awwadhu fi raka'atil ula faqat, membaca a'udzubillah pada rakaat 6 pertama saja sebelum al-Fatihah berdasarkan dalil idza qara'tal qur'an fasta'iz billah, kalau baca Quran dului dengan a'udzubillah. Wa qala asy-syafi'iyyatu, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yusannu ta'awudhu sirran fi awwali kulli rak'ah qabla al-qira'ah, dianjurkan a'udzubillah di setiap rakaat. Rakaat yang kedua tetap a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat yang ketiga tetap. Jadi bagi siapa yang mau pakai a'udzubillah di awal rakaat, bagus, sunnah. Yang membaca di setiap rakaat pun sunnah, tak perlu saling menyalahkan. Sehingga kalau kita sudah selesai dengan khilafiyah-khilafiyah ini, barulah kita bisa menjaga keutuhan bangsa, berbicara tentang NKRI, tentang bumi Minangkabau, adat Basandi, syarak-syarak Basandi Kitabullah. Kalau tidak, habis energi kita disibukkan dengan khilafiyah-khilafiyah. Saya faham bahwa buku ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah khilafiyah, tapi paling tidak kita pernah berbuat dan mencerdaskan umat sehingga bisa meningkat ke yang berikutnya, yaitu memperbaiki aspek yang lain. Halaman 38. Ketika membaca Al-Fatihah, apakah membaca bismillah itu dibaca sir atau jahar? Maka panjang dalil-dalilnya, perdebatannya, tapi kesimpulannya dua. Mazhab Syafi'i dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu baca sir? Karena mazhab Saudi Arabia Hambali. Hanafi dan Hambali baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia pakai mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Tidak sir, tidak jahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga mazhab. Kenapa Muhammadiyah umumnya masjidnya bismillahnya sir? Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Majlis tarjih mentarjihkan mazhab memakai yang dipakai oleh mazhab Hambali. Jadi kita cuma mengungkapkan dalil-dalil hadis dan pendapat ulama, sehingga prosesnya masyarakat ini kita mau cerdas, sehingga nanti ketika dia jadi makmum dia paham, oh ini pakai ikut imam keempatnya masih ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini maksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti empat mazhab, paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali, keempat-empatnya ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah wal dolalah. Berikutnya halaman 46. Apa hukum membaca ayat dan apa standar panjang pendek? masjid yang bagus, masjid yang disupport oleh Pemda, imamnya hafal Quran, ayatnya panjang, maksudnya biar supaya ibadahnya mantap. Sebagian masyarakat komplain. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan trikul. Kul wallahu kul falak dan kul binas. Akhirnya di sebagian tempat imam-imam yang diangkat oleh Pemko, Pemda diunjuk rasa. Ganti imam. Karena kepanjangan. Maka sesungguhnya Imam Nawawi sudah membuatkan standar panjang pendek imam. Ada yang disebut dengan tiwal al-mufassal dari surat Al-Qaf hingga surat Al-Hujurat. Atau surat Al-Hujurat sampai ke surat An-Naba. Yang panjangnya lebih kurang satu lembar sampai satu lembar setengah. Itu dibaca pada waktu asar dan isya. Jadi kalau imam awak, imamnya Al-Hujurat, maka itu masih dalam standar. Ada namanya Qisar Al-Mufassal, surat-surat pendek. Itu dari Alam Nasrah sampai Kul A'udzu Birabbin Nas. Lebih kurang seperempat, setengah halaman. Itu dibaca pada sholat maghrib. Ada namanya yang pertengahan Ausat Mufassal, dari surat Wan-Naz, An-Nazi'at sampai ke Wad-Duha. Itu satu halaman. Itu dibaca pada sholat asar dan isya. Jadi kalau orang sudah paham standar, oh imam ini masih dalam standar. Kecuali dibacanya surat Yasin, nah itu udah di luar standar. Halaman 48. Ketika rukuk dan sujud itu berapa kali tasbih? Sehingga ada imam lama sekali bertasbih, maka anna tasbihat tam sab'un, tasbih yang sempurna itu 7 kali. Wal wasatu khamsun, yang pertengahan itu 5 kali. Wa adnahu thalathun, yang paling seketek itu 3 kali. Jadi kalau masyarakat 3 kali pakai satu napas itu sangat minimalis. Jadi kalau ada dia baca masih di agak-agak 7, maka masih dalam standar. Ada ustaz berceramah, kata dia, ini masih halaman 48, bahwa bacaan tasbih itu tidak pakai wabihamdih. Ustaz Samad, buya kami mengatakan subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wabihamdih. Namun tidak mau membantah, oh itu ustaz susah lah. Nggak. Dia betul. Masa dia betul ya? Ya, ada hadisnya. Ini hadisnya. Hadis yang pertama, subhana rabbiyal azim. Tidak ada wabihamdih. Ustaz itu bukan, buya itu bukan salah. Betul dia, subhana rabbiyal azim. Tapi ustaz selalu mengatakan subhana rabbiyal azim wabihamdih. Saya betul juga. Ada hadis yang kedua. Kenapa buya itu tidak menyampaikan? Mungkin waktunya pendek. Jadi kalau kita salahkan, apalagi ada orang yang suka memang melagal. Ada dulu waktu kita masih kecil, waktu masih ketek, ada orang yang suka melagu-lagu. Orang berani semuanya. Kopaknya cuyak kok. Akhirnya ada orang melagu-lagu buya. Buya itu tidak ada pakai wabihamdi. Dia betul, semua betul. Riwayat kedua, ada wajanan lain. Subhanakallahumma wabihamdika Allahumma firli. Anak-anak kita yang sekolah di kebetulan di bawah naungan ormas Muhammadiyah, di buku tuntunan solat, subhanakallahumma wabihamdika Allahumma firli. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ada pula riwayat keempat, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Riwayat yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Jadi ini semua dibaca, maka insyaAllah memperkaya khazanah keilmuan. Kalau bacaan-bacaan ini kita hafal, kita ulang, kita ganti-ganti, maka kita sholat itu salah satu cara lebih khusyuk dengan bacaan yang berbeda. Karena kalau bacaannya itu terus, kita amat sangat cepat sekali dan tidak ada perenungan karena sudah hafal. Macam mantra jadinya, tak ada perenungan. Tapi kalau kita hafal banyak, kita coba ini, kita pakai ini, maka itu menjadi salah satu cara untuk khusyuk. Halaman 53 tentang masalah Rabbana lakal hamdu. Apakah ada bacaan tambahan? Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Guru kami mengajarkan rabbana lakal hamdu, tapi waktu di Makkah rabbana walakal ham. Tiga riwayat. Rabbana lakal ham, rabbana walakal ham, nang katiko Allahumma rabbana lakal ham. Ujungnya milus samawati milul ardi milu masyita min syai'in ba'du. Masih halaman 53. Ketika sujud, mana yang lebih dulu menyentuh lantai, lutut atau tangan? Guru kami mengatakan tangan dulu. Guru kami mengatakan lutut dulu. Hadisnya satu. Hadis, beberapa hadis menjelaskan tentang ini. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Lalu yang turun itu mana duluan? Panjang penjelasannya, saya kutipkan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, menurut ulama ini, menurut ini. Kalau dia baca buku sifat sholat Nabi Syekh Albani, maka tangan dulu, baru lutut. Sama-sama ulama Saudi Arabia, bin Bas mengatakan lutut dulu. Ambo memakai mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan yang kuat adalah lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau ada orang yang tangan dulu, mungkin kalau dibuatnya lutut dulu sakit pinggangnya, maka tidak jauh masalah karena dalam keadaan. Dan dia masih memakai satu dari di antara pendapat para ulama. Sehingga nanti kita sholat khusyuk menengok tempat sujud, bukan mencaliak kawan sebelah lutut dulu atau tangan dulu. Karena kadang perdebatan ini tidak selesai-selesai. Nah ini tentang yang nampaknya sepele, tapi itu rutin kita laksanakan setiap hari. Karena kita sholat dengan gerakan-gerakan. Halaman 64. Ketika akan tegak berdiri, Allahu Akbar. Apakah posisi tangan itu ke lantai mengepal atau tapak tangan? Ada orang bangkit dari duduk itu tangannya mengepal. Ada yang satu lagi tapak tangan. Tentang hadis mengepal ada riwayatnya, tentang yang tapak tangan. Tapi yang kuat menurut Imam Nawawi. Kenapa Ustaz selalu menyebut Imam Nawawi, Imam Nawawi? Imam Nawawi meninggal tahun 676. Dialah yang mengumpulkan semua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i selama 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal 204. Dari 204 ke 676 selama 4 abad, dialah yang mengumpulkan semua. Beliau revisi, beliau edit, maka jadilah kitab besar dalam mazhab Syafi'i, Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, kemudian Syarah Majmu' Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dan beliau ahli hadis. Ada faqih tapi tak mengerti, tapi kurang dalam hadis. Imam Nawawi mensyarah dari kitab hadis paling kecil Arba'in, naik ke atas Riyadhus Salihin, naik ke atas Al-Adhkar, sampai Sahih Muslim. Hampir 7000 hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Beliau adalah muhaddis yang faqih, ahli hadis yang ahli fikih. Beliau juga adalah faqihul muhaddisin, ahli fikihnya ahli hadis. Itu maka selalu saya berpedoman kepada Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang kuat adalah dengan telapak tangan. Waktu bangkit tegak itu dengan telapak tangan. Tapi kalau ada orang yang memakai dengan cara mengepal seperti kal'ajin, orang yang membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau membuat tepung adun gandum karena pakai minyak, tidak begini tapi begini. Maka kalau ada orang bangkit begini pun juga tidak salah, karena masih ada hadis menyebut ikhtilaf mereka apakah hadis ini sahih atau tidak sahih tentang mengepal itu. Khawatirnya kalau nanti saling menyalahkan, pertama mengepalnya ke lantai, lama-lama ke samping, gara-gara ikhtilaf-ikhtilaf yang nampaknya sepele. Maka saya selalu bedah buku ini dengan komunitas tertentu, dengan imam, dengan khatib, dengan para asatiz, dengan para ustaz, termasuk dengan bapak ibu sekalian. Karena bapak ASN, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, lalu kemudian punya bawahan, nanti sibuk mereka di kantor, maklum dulu mungkin tidak ngaji, setelah ngaji ingin mencari-cari ilmu, hanya mendengarkan satu pendapat, akhirnya sibuk sampai berefek kepada pergaulan dan lain sebagainya. Halaman 83. Bagaimana posisi jari ketika tasyahud? Itu pun dulu ayah boh juga gara-gara, Buya, iko ambo ndak kusuk solat ambo dek, telunjuk kawan sebalah, goyang-goyang, ada ke kiri ke kanan, negara. Nah, jadi panjang di sini kesimpulan, ambo selalu hanya menyampaikan hasilnya, tapi prosesnya di sini, prosesnya, kalimatnya lengkapnya ada semua detail. Mazhab Syafi'i mengangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Sampai salam tidak turun. Sedangkan mazhab Hambali, setiap lafaz Allah naik. Imam Ahmad bin Hanbal, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, ambali. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatullah. Perbedaannya pada hadis, karena dalam hadis dikatakan asyara bisabbaba, nabi mengangkat telunjuknya, wa yuharrikuha, dan menggerakkan. Disitulah letak ikhtilafnya, apakah menggerakkan atau menggerak-gerakkan. Maka ulama empat mazhab berbeda. Nomor paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Hanafi mengangkat sekali, turun sekali, asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu turun. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. Mazhab Syafi'i angkat sekali, tidak turun sampai salam. Mazhab Hambali hanya naik telunjuk pada lafaz Allah. Dan mata menengok tempat sujud, tapi waktu telunjuk diangkat, mata berpindah menengok ujung telunjuk. Yang ditengok, dipandang telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Sebab dari khilafiyah-khilafiyah kok, solat awak di samping Pak Bupati. Inginlah awak tahu apa masa Bupati kau jadi. Halaman 86. Bagaimana posisi duduk pada tasyahud? Apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Maka tentang masalah duduk iftirash dan duduk tawarruk, ada yang mazhab itu duduknya tawarruk, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Mazhab Maliki. Wa qalal malikiyatu, menurut mazhab Maliki, yajlisu mutawarrikan, duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu bantu apa, Buya? Duduk tawarruk itu duduk tasyahud akhir ampe rakaat, maaf cakap, dan duduk sampai ke lantai. Jadi dalam mazhab Maliki itu, tasyahud pertama, tasyahud kedua pada isya, zuhur dan asar tetap tawarruk, tidak ada iftirash. Kebalikannya adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, rakaat ketiga, rakaat kedua, tasyahud awal dengan tasyahud akhir tetap duduk iftirash. Sedangkan mazhab Syafi'i, rakaat kedua duduk iftirash, rakaat keempe duduk tawarruk. Kalau ada dua tasyahud maghrib, rakaat kedua duduk iftirash, rakaat ketiga duduk tawarruk. Ikhtilaf pula antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, kalau solat itu dua rakaat indak ada tasyahud awalnya, maka dalam mazhab Syafi'i, solat nan dua rakaat, tasyahud akhirnya duduknya tawarruk. Tahiyat al-masjid, solat subuh, qabliyah, ba'diyah, duha, maka duduknya tawarruk. Sedangkan dalam mazhab Hambali, kalau solat itu indak ada duduk tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhirnya adalah duduk iftirash. Kami ingin mendengar tausiah Ustaz Somad kau supaya ringan pikiran kami. Kau semakin bertambah loh beban kan. Tidak apa, dibaca saya buku kau diulang-ulang, insyaAllah lama-lama paham. Ini tak jauh paham, tak usah baca lain. Yakini saja dengan awak gue bahwa itu anu dalil. Nikah tentang duduk tawarruk dan itu. Dan jangan awak bayangkan bahwa Imam Hambali ko ikhtilaf dengan Imam Syafi'i lalu orang ko bacakak. Enggak. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Imam Hambali berguru ke Imam Syafi'i. Tapi walaupun berguru, ada beberapa hal yang ini tidak sepakat. Sebab Imam Hambali ahli hadis juga. Lalu kemudian kecik Imam Hambali. Da'autu li Syafi'i fi salati arba'ina sana. Ambo mendoakan Imam Syafi'i guru ambo dalam sembahyang ambo sampai 10 tahun. Rabbil fili wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Syafi'i. Padahal mereka berbeda mazhab, tapi mereka saling menghormati dan saling mendoakan. Halaman 99, kunut subuh. Jadi kunut subuh ko sampai kini tidak selesai. Dan 2024 beko kunut subuh ko isunya naik lagi. Ini berefek juga ke politik. Ambo tulis dulu waktu heboh-heboh bahwa isu tentang kunut subuh bagi masyarakat muslim di perkampungan lebih sensitif daripada isu beda agama. Nah, itu. Dan diangkat-angkat. Maka ambo jalaikan hadis pertama, hadis kedua dan segala seterusnya. Kesimpulannya bahwa para ulama ikhtilaf tentang kunut subuh iko dalam dua mazhab. Mazhab Hanafi dengan Hambali indak ada kunut subuh. Yang ada kunut nazilah saja. Ketika ada musibah, maka awak kunut nazilah. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, maka mereka berkunut subuh sepanjang zaman sampai meninggal dunia. Tapi antara yang berkunut pun ikhtilaf. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi wal majtam syai'in ba'du barunya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sedangkan mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi ambo waktu patamo solat subuh di Maroko, di situ ambo kanai. Jadi rupanya sesudah imam tu membaca ayat, awak sangkonyo kan rukuk. Sesudah baca ayat, lamonyo yang diam. Rupanya kunut dalam mazhab Maliki itu setiap subuh sebelum rukuk dan indak ada suaranya. Sir sadunya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i setengahnya basuara jahar, setengahnya indak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya dibaca sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'sa man 'alaita tabarakta rabbana wa ta'ala falaka alhamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi kalau awak fahami itu dengan tidak ada kepentingan, tak ada permusuhan, akan dengan ambo secara ritual ibadah sekolah pondok Al-Jamiatul Wasliyah. Al-Wasliyah ko kaum tua sama dengan PRT. Maka kini ambo di Al-Wasliyah itu masuknya di bagian komisi fatwa. Di PRT dengan Pak Alaidin Koto profesor di komisi fatwa juga. Di Nahdlatul Ulama dulu sampai 2009 di Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ambo penasehat lembaga amil zakat Lazismu Perti Al-Wasliyah NU Muhammadiyah. Akhirnya orang ko ingin membuat laporan, datanglah. Ustaz, iko alirannya sebenarnya apa? Ustaz, di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Perti ada, Al-Wasliyah ada. Iko di jamaah tabligh mengisi lo acara. Sebenarnya bapak ini alirannya apa? Ambo tanya. Ustaz, bapak apa? Rupanya intel membuat laporan. Bingungnya membuat laporan kata. Wapuh. Apa mazhab? Ketama mazhab saya adalah orang ahlu sunnah wal jamaah. Selama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya memahami ormas ini hanya sebagai wasilah pemersatu umat saja. Kalau mau tahu cara berpikir saya, bacalah buku-buku saya. Di situ saya tuangkan bahwa saya menjelaskan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam amal sehari-hari saya pegang ini dan saya tidak menyalahkan. Ambo secara ritual ibadah lebih condong ke kaum tua. Tapi ambo maisi pengajian di masjid Akramun Nas, Undri, Universitas Riau, dari tahun 2009 sampai 10 sebalai, 2 balai, 3 balai, 4 tahun. Di Masjid Muhammadiyah, di belakang Ramayana, 2 tahun. Di Masjid Muhammadiyah, di Jalan Paus, 2 tahun. Dan selama pengajian itu tidak pernah mau jadi imam. Sebab mau tahu kalau mau maju ke depan, kamu membangkitkan khilafiyah. Dan paling selamat itu jadi makmum. Nah itu. Di masjid dakek rumah hamba baru mau jadi imam. Nah itu. Jadi apa maksudnya bahwa ukhuwah lebih dikedepankan daripada menunjukkan bahwa awak, kalau awak alim bukan dengan membangkit khilafiyah. Kalau memang awak alim, awak sebutkan saja ikut. Maka betul kata Imam Syafi'i, "Ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani." Kalau ambo berdebat dengan orang alim, ambo menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau ambo berdebat dengan orang jahil, ambo tetap selalu kalah. Sebab apa? Sebab orang jahil indak mencari dalil. 1000 dalil awak, 1010 dalil ini. Na'udzubillah. Halaman 107. Kalau awak bermazhab Syafi'i, lalu imam awak tidak mazhab Syafi'i, ambo kaum tua berkunut subuh, solat ambo ampek tahun di Masjid Muhammadiyah, ambo tausiah sesudah subuh, apakah ambo membaca kunut surang? Enggak. Ju'ilal imamu liutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan dilawan. Maka selama ustaz jadi makmum ampek tahun, solat subuh tausiah setiap subuh Sabtu ambo mengajar hadis, hadis kajian hadis ampek tahun, enggak pernah membaca kunut. Lalu ustaz sujud sahwi? Enggak, sebab ambo enggak lupa. Sujud sahwi itu bagi mazhab Syafi'i dan lupa. Kalau tidak lupa, tidak sujud sahwi. Atau dibalik, imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya kaum muda, tidak berkunut. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, fa in qanata qanata ma'ahu. Kalau imamnya baca kunut, maka makmum ikut bersama imam. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Imam Hanbali, yo, Imam Hanbali baca kunut subuh tidak? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanbali, ambo tidak baca kunut subuh. Ba'a kalau ambo ikut Imam Hanbali, yo. Tapi Imam ambo waktu subuh itu Imam Syafi'i, kata Imam Hanbali, angkat tangan dan ucapkan amin. Sebab kini banyak juga makmum tidak ambo yang ikut imam. Allahumma hadina fi man hadait, indak ambo. Padahal awak ikut imam dan ikut doa. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya, dan sampai kini ambo belum pernah berkonflik, bermasalah dengan dalam masalah-masalah mazhab dengan orang berilmu, dengan orang alim. Fanatisme buta, fanatik, tidak berdalil, itulah sesungguhnya yang merusak persatuan kita, sehingga berefek ke politik, berefek ke membangun umat, berefek. Jadi rata-rata buku dan ambo tulis 33 tanya jawab kurban, itu juga mengangkat khilafiyah. 37 masalah populer, 99 tanya jawab. Iko buku ko asalnya 77 tanya jawab solat. Kemudian ketika revisi cetak baru, orang percetakan tidak mau cetak ISBN keluar pakai nan lamo, mesti buka judul baru. Ambo wet menjadi 99. Ditanya tadi dek Buya Gus Pardi Gaus, apa 99 kau Ustaz untuk mengambil barokah Asmaul Husna? Beko awak gue 88 tersinggung lo Densus. Itu aku 99. Rasanya sebagai pengantar dialog awak, itulah yang saya sampaikan lebih kurang sampai 45 minit. Terima kasih banyak, mohon maaf segala kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.